السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Anda Muhammad adalah nabi yang berakhlakul karimah. Nabi yang agung pekertinya. Nabi yang bersopan santun niki pengalme Allah taala. Datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun datang putri ini pun Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Malah kanjeng Nabi jauh Fatimah tu sayyiduni sa'i ahli jannah. Fatimah putriku iku merupakan pemimpinnya perempuan-perempuan ahli syurga. Fatimah tu Zahra. Jadi betul mungkin mustahil sekali kalau Sayyidah Fatimah punya rasa dendam, dengki, hasud. Mungkin betul mungkin itu rekayasanya orang-orang Syiah untuk menanamkan rasa benci pada Abu Bakar, benci pada Umar, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pinter mereka masalah, pinter. Mereka yang seru pinter. Dan Siti Fatimah demikian agung budi pekertinya, demikian jernih hatinya, demikian baik akhlaknya. Kok punya rasa dendam, hasud, dengki itu mustah. Itu rekayasa orang-orang Syiah. Ojo dirungokno. Jangan dianggap itu adalah mereka-mereka punya hasud sendiri. Malam-malam laporan saking konco-konco mendalam dari TV One itu mengatakan ini. TV One mengatakan ini. Satu menit pertentangan, perpecahan antara orang Islam itu adalah antara antara orang Ahlus Sunnah Jamaah dengan Ba'lawi jadi ini. Ya Allah. Ya Allah, karepe dhewe ae. Dadi perpecahan, pertentangan, permusuhan itu terjadi antara orang-orang Ahlus Sunnah dan Ba'lawi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kayaknya putih ah. Sing jelas Ahlus Sunnah Jamaah bertentangan, berhadapan, bermusuhan dengan orang-orang Syiah, beres. Mereka mereka kayasa. Oh Ba'lawi ya Ahlus Sunnah Jamaah, ajaran di Ba'lawi. Selama aja itu semua Ba'lawi para sadar, para apa itu semua Ahlus Sunnah Jamaah. Di nono perkenalan di Ba'lawi Syiah itu ya ketika Imam Ali bin Muhammad Al Habasyi, kalau ada Ba'lawi keluar dari Ahlus Jamaah itu hilang Ba'lawinya. Lepas tak aliwinya, mau sendiri atas atas. Jadi mana kali kula sing waspada mengajang mendengarkan orang-orang Syiah itu. Pada niki pengajian niki, enten gini pun dia kalau ulangi mali, saya ulangi lagi pertanyaan niki. Di sini terangkan dari ini. Pertanyaannya jenenge pengajian Syiah. Jalan Gabus nomor 5 depan NTSN, Kali Jombangin. Pertanyaan ini ku, apakah cerita Sayyidah Aisyah, apakah cerita Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu punya hati hasud, dendam, dengki sama Abu Bakar, Umar dan Utsman? Oh, terjadi ini. Jadi mereka kiai ini, ulama ini mengatakan bahwa Fatimah Az-Zahra itu punya rasa dendam, hasud, dengki kepada Abu Siddiq radhiyallahu an, Umar Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu goroh. 100% bohong total. Itu mereka ingin menanamkan rasa benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman. Bagaimana Nabi Daud? Fatimatu ibnatu. Fatimatu yang apa diwajibkan ikut dengan Allah memiliki. Fatimah adalah Sayyidatu Nisa'u Ahli. Sayyidatu Nisa'i Ahli Jannah. Kan Nabi Daud. Siti Fatimah adalah pemimpinnya perempuan-perempuan ahli surga. Ahli surga, Pak. Masa ahli surga punya dendam, hasud, dengki? Mustahil. Itu rekayasa orang-orang Syarofida untuk menanamkan rasa benci terhadap Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman. Semakin monggo diwaca. Bagaimana pengakuan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar Siddiq? Ngeten kan ya. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Iki pengalami Allah Ta'ala datang ke Siddiq radhiyallahu anhu. Isyaratan ila Siddiq radhiyallahu anhu. Amma imanuhu, waduh imannya luar biasa. Pak Siddiq radhiyallahu anhu imannya luar biasa kuat. Sampai kan jamai dawuh. Qala sallallahu alaihi wasallam lau wuzina imanu Abi Bakrin, lamun imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang bi imani ahlil ardi, ditimbang ada iman penduduk bumi kafir termasuk iman kursa niku, waduh niki wong siji dibanding ambek imane wong Islam sak donya. Bagaimana laru jihad bi iman wa bakar, maka imannya Abu Bakar menang we antep. Masya Allah, itu pengalamane Kanjeng Nabi dan Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Dihasuti mustahil. Mustahil, Pak, temenan. Siti Fatimah bin Adam minni, darah dagingku dari Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi ini berakhlakul karimah. Wa innaka la ala khuluqin adzim. Otomatis nurun ke Fatimah radhiyallahu anha. Nurun sih. Siti Fatimah pemaaf, makin kita wocok. Bagaimana ini gugatane permintaannya, tanyanya Fatimah tentang bagi kita tentang Ardun Fadak. Mencekan niku, Ardun Fadak niku. Nggih, niki janji kula malam Rabu yang lalu saya terak masalah Fadak niku lho. Tanah Fadak itu perkebunan sing subur. Niku pengalaman Kanjeng Nabi datang Abu Siddiq radhiyallahu anhu dibenci dari Bakar, mustahil. Nggih. Lau uzina imanu Bakr bi imani al-ardi la rujiha bi imanu Abi Bakr. Lah Umar, kau mari Umar, masya Allah, masya Allah, sampai setan ikut juga Umar Khattab radhiyallahu anhu. Peti, itu baca semakin. Wanten tafsir, wanten gini hadis Fathul Bari, Sahih Bukhari, juz 7 halaman 51. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aihan ya bin Khattab. Ojo keras-keras. Ada Khattab sampai wedo-wedo dibekon melayu kabeh. Ojo keras-keras. Sampai Khattab keras dan tegas. Dilarang kalian Nabi, aihan ya Ibil Khattab. Wis ojo keras-keras Ibil Khattab radhiyallahu an. Wallazi nafsi biadihi. Sumpah kan Nabi, demi zat nafsi kang utai jiwa ingsun iku biadi ana kacen zat malakiyaka syaitanu setan tidak bertemu Anda, Umar Khattab, salikan kali berjalan lewat fadjan ing siji dalang kotus sekali illa salaka fadjan ghairu wajika, kecuali setan nyimpang ojo sampai ketemu kon Umar Khattab saking wedine saking adil berkhotob radhiyallahu an. Setan wedi. Berarti wong-wong si ayo diam ora hot tepunae kamangkatangan wis. Wong setan iku diam ya khotob ya insyaallah setan asih iki padha mar padha kancane padha si padha setan iki Pak. Nika jenapi tau. Wallazi nafsi biadi malak ya kasyaiton salikan berjalan lewat fajan atun satu jalan sama sekali illa salaka fajan ghairu sabika, kecuali saya menyimpang marodolan kekuatan melaku ini setan itu kokulan langsung setan menggok nang kauman pedih dia sampai petuk dibabat teman merotop marodolan wong enten yang lapor dua ini aku gak percaya kalib jenengi pengutusan kanjeng Nabi dibabat dulu deh bawaan, matan. Regani jarani Al Faruq, Umar Al Faruq yang membedakan antara hak dan batal, Umar Khattab. Lengon nego jarang masih ah, dibenci Fatimah mustahil. Lebih-lebih Utsman bin Affan radhiyallahu an. Merupakan ipar daripada Fatimah ipar. Sebab asal napa itu Nabi Bayu ini Fatimah. Jeniku Ruqayyah. Meninggal karang bulu Kulsu. Meninggal lagi. Jadi kanjeng Nabi saking Usman aku gak jono wedok mana. Tuan tak kena kon. Saking cintai kanjeng Nabi datang Usman bin Affan radhiyallahu an. Bayangkan. Itulah beliau. Usman bin Affan radhiyallahu an. Semakin monggo kita teliti dan kita baca diktat gimana bagaimana kini saya terangkan ini mang kebatu Fatimah alias salam bintan Nabi biografi indah Fatimah alias salam putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fadaka. Adapun kota negeri Padak. Daerah Padak baladun adalah suatu daerah, adalah suatu kampung, suatu negeri baina antara Padak wal Madinah salasu marakhila. Ada jarak 3 pos yang dihitung kalayan meter kilometeran insyaallah kurang lebih 75 kilometer. Jadi antara Fadak adalah milik Rasulullah asal bagian perang niku tempatnya letaknya antara Fadak dengan Madinah jaraknya 75 kilometer. Merupakan kebon kurma sing subur. Cerita ngeten An Aisyah radhiyallahu anha inna Fatimah alaihi salam arsalat ila Abi Bakrin. Tolong ya. Siapa yang diutus tidak ada terangan. Siapa yang diutus Fatimah tidak ada terangan. Pokok Siti Fatimah radhiyallahu anha ngutus seseorang untuk menghadap Abu Bakar. Untuk apa menghadap? Tas aluhu mirosa Siti Fatimah tanya kepada Bakar mirosa ing warisane Fatimah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takono ya Abu Bakar, endi warisaku teko abahku kanjeng Nabi? Tanya gitu. Termasuk Fadak, termasuk humus, termasuk harta lain ditanyakan oleh Siti Fatimah. Sejak Siti Fatimah satu-satunya ahli waris Rasulullah. Tidak ada lagi. Jadi umpama diwaris yang dapat warisan hanya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Lainnya tidak ada. Semua putra-putra Kanjeng Nabi seto kabeh. Garwa Kanjeng Nabi nggih seto. Khadijah. Nggih. Mimma apa Allah? Mimma saking harta warisan. Apa Allah kang maring harta kowe? Bagian rang. Sebab Allah ala rasulihi. Ing atase utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Tatlubu shadaqatan nabi juga diterima. Meminta kepada Abu Bakar sedekah Nabi kata dua sedekah dene para sahabat-sahabat sedekah kata itu juga diminta oleh Siti Fatimah allati bil Madinah yang mana sedekah ada Madinah wa sadaqah dan talafadak telu siji harta pe lurus saudara sahabat Kanjeng Nabi tiga tanah fatah ini yang dipinta Allah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Wa ma baqiya papat dan harta-harta yang masih sisa dari khumus Khaibar. Waduh, tanah Khaibar tanah yang luas, mahal luas. Termasuk ada kebun Khaibar luar biasa makmurnya, luar biasa suburnya. Kanjeng Nabi oleh bagian pun di Kanjeng Nabi pun di Abu Bakar khumusi Kanjeng Nabi dan Aufar tanya na Siti Fatimah Pak Abu Bakar dijawab beliau jujur seteng gak korupsi sewu gak korupsi cecek sangkit terus saya iki gak jutaan gak miliaran triliunan pak mbok. Bagaimana jawab Abu Bakar Inna Rasulullah Sallam kola. Ini lo, Fatimah Kanjeng Nabi tahu dawung ini. Lalu Rasul, awakku harta bendaku tidak boleh diwaris. Mata rokna, bawa sodakotun. Opo harta benda setak tiga rupa opois merupakan sodakoh. Cuma sodakoh datang anak turun deh. Alil bed, sodakon atur dan orang-orang lain. Sodakotun, innama yakulu boleh dimakan. Silakan Fatimah, putramu Hasan, Husain, bojomu Ali, silakan. Itu memang disediakan oleh Rasulullah dengan harta peninggalannya. Innama yakulu ala Muhammadin. Alu Muhammadin min hadzal mal. Dari keluarga Nabi maka dari situ dari keluarga Nabi dari keluarga Nabi yakni mal Allah. Yakni mal Allah, harta benda dari Allah taala. Laisa lahum ayyidu al makal. Keluarga Kanjeng Nabi mboten angsal lebih dari apa yang dibutuhkan untuk makan. Lebih ndak aja pe. Kene ngono wae. Sepertinya barang wakaf, sepertinya gitu. Wa inni wallahi sumpah Bakar, demi Allah saya Fatimah la ughayyiru syai'an min shadaqati Rasulillah. Tidak akan merubah, tidak akan mengurangi apa-apa sing diwasiatkan dari tangan aku. Saya sebagai khalifah pertama kita laksanakan no perintah Kanjeng Nabi. Bagaimana perintahnya? Harta peninggalanku ojo diwaris. Cek dipangan ambek keluargaku, Fatimah, anak putune, bojone, lengkap kabeh Islam kabeh. Itu wasiat Kanjeng Nabi. Aku gak ngurang, gak nambahi. Ghayiru, gak robah. Allatikan al-yafi ajin Nabi. Yang dulu masanya Rasulullah, harta-harta itu milik Rasulullah. Sekarang enggak. Bukan jadi warisan tapi merupakan sedekah. Wala amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh saya akan niru bekerja mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sedekah, fakir miskin, yatim piatu, janda-janda kan jenapi nyantuni. Iki terus no. Saya teruskan kata cedeniku Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Fata syahada setelah Abu Bakar Siddiq muni ngoteniku Ali bin Enggen, Lidan Ali mati ada penyakit betul. Iki Fatimah, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar itu betul. Bener. Fata syahada moko nyaksani. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an inna qad arafna ya Abu Bakrin. Inna qad arafna satu menit ingsun Bakar Ali, jadi Ali aku Bakar bojoku Fatimah anak-anakku roh mengetahui ya Bakar fadilataka akan kemuliaanmu akan kebagusanmu akan indahnya akhlakmu kamu tidak pewek dari orang Jawa tidak korupsi tidak curang. Saya tahu kau tak mau Bakar. Fadzakara qurbat daun. Sayyidina Ali menerangkan tentang kekerabatan beliau Rasulullah. Aku Abu Bakar mantune Kanjeng Nabi. Fatimah garwa jenenge putri Kanjeng Nabi. Hasan Husain putra Kanjeng Nabi. Iku dudono. Ali bin Abi Thalib terhadap Abang Siddiq raja ditimpalin Abang Siddiq alhamdulillah ya wis Ali bin Abi Thalib saya lebih cinta menyambung kekerabatanmu pada Rasulullah daripada kerabatku demi Allah Ali bin Abi Thalib saya lebih cinta menyambung kekerabatan Rasulullah daripada menyambung kekerabatan sendiri. Ini apa namanya pengakuan daripada Abu Siddiq radhiyallahu anhu. Niki mantun Ali bin Abi Thalib niku nerangno tentang kebarakan Nabi Rasulullah fatakallama. Monggo jawab Abu Bakar, faqala wallazi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku ada di kekuasaannya Allah, la qarabatu Rasulullah. Demi kekerabatan Rasulullah, Anda Ali Fatimah, Hasan, Husain dan semuanya ahabbu ilayya lebih saya cintai an asila untuk saya sambung min korobati daripada menyambung kerabatku sendiri. Saya lebih cinta menyambung kerabatnya Rasulullah daripada kerabatku sendiri saking cintanya berzikir dengan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho ngono iku lho. Wong Syarafida mengatakan Fatimah dendam, masya Allah. Fatimah hasud dengki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mustahil pak, mustahil saya itu. Ini dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Fathul Bari halaman juz 7 halaman 97-98. Siji dinten Siti Aisyah waktu nunggui Rasulullah beliau sakit dipanggil Fatimah niyo iki yang kedua an Aisyah radhiyallahu anha qalat da'an nabiyyu memanggil Nabi Muhammad SAW Fatimata pada Fatimah niona ibna tahu putri beliau fi syakwahu di dalam sakit beliau allazi kubidafia yang sakit itu menyebabkan beliau meninggal kanjeng Nabi mboten nate sakit pak beliau Rasulullah tidak pernah sakit langsung meninggal apa sebab kanjeng Nabi luwe terus jadi petaka kotong. Padahal yang namanya perut itu sumber penyakit pak, temenan itu sumber penyakit. Leson pun sehat, ojo agak-agak mangan. Leson luwe terus. Nah itu kadang-kadang kulo mana niki abib niki waduh. Kadang-kadang telung piring. Maksud saya kodong kali kulo. Ya, kerja poso jadi ya. Nanti malam Rebu kita mulai ngaji bab poso. Ini usul teman-teman. Sebab insya Allah sekarang ini Selasa besok itu tanggal 1 Rejab. Insya Allah. Saya gini. Sekarang ini tanggal 1 Rejab. Terus yang Wazali ini lebih jauh. Sopo-sopo wong sing poso telung dino bulan-bulan besar. Empat tak? Zulqodah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Telung dino ae. Wong iku diganjar dene Allah kaya ganjarane wong sing ibadah selama 900 tahun. Itu riwayat dari Al Imam Ghazali, Sahibul Ihya Ulumuddin. Tak merbu saya terangkan. Zulqa'dah selo. Zulhijjah besar. Muharram suro sudah. Tinggal sekarang ini Rajab. Fardun ijeni. Artinya sardun urut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram urut. Ini ndak mencelat. Aduh. Kok poso sampean? Mongko sampe diganjar kaya ganjarane wong sing ibadah selama 900 tahun. Umure tak ngono. Ayo, ngin, malam Rebu kita, nggih, kita masalah percepatan. Mau kok ngaji ning ndak kula? Al Mukarram mesti HP tanya. Pak Nur, enten ah. Dalile wong sembahyang Rejab. Enten ah dalile wong sembahyang ni susah ban. Ayo mari dianu. Dibahas kono kitab wong kitab. Ada kitabnya. Ojo ngawur. Lah kok yo wong sia-sia tu kan ngajene ngawur gak karo-karuan masyaallah ngawur. Siti Fatimah jadi dendam, hasud, dengki. Itu menanamkan ras benci ya Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab dan sahabat radhiyallahu anhu. Hati-hati, Pak. Kemakan sampean. Pinter banget ini. Kan ada isu tadi saya terangkan. Bagaimana isunya? Sak temene saya sing gegeran duduk Al-Sunnah jam siang mbok. Sing gegeran lu Al-Sunnah be Alawi jadi ngono hari ini. TV satu, TV one. Ya caca, ojo percaya mereka mereka. Mulai procet mereka pada pinter goro, procet pinter goro hati hati. Aja goro itu wajib bagi mereka. Bohong itu wajib, takia itu wajib bagi mereka. Kalau kan jarang, lek aja goro, kaisa dari iya sama. Bagaimana? Kaisa Nabi ini dali, hati mani, TBC. Pasar mongkong bisi aja Nabi ha ing Fatimah bisain klang kata-kata pabakat ular Fatimah ular dibisi aja Nabi Fatimah nangis cuma dah mantan nangis dibisi mana Fasarra dibisi mari. Padohikat huyu. Bisi pertama menangis, kedua ketawa. Penasaran apa Aisyah radhiyallahu anha? Apa sing dibisikno mbak aja Nabi nang Fatimah? Takon. Setelah Rasulullah meninggal tanya. Qalat Aisyah tanya. Sa'atuha dalika? Apa sih Fatimah? Kanjeng Nabi bisi sampean pertama kali nangis awakmu. Kedua guyu apa iki sing diomongno Kanjeng Nabi? Pakola. Ya Fatimah, sarroni. Bisi Kanjeng Nabi ning ingsun. An-Nabi bahwa beliau menerangkan annahu yukbadu fi wajhihi. Kalau beliau meninggal pada saat itu nangis aku, wong abahku, orang tuaku, nabiku, nangis. Kanjeng Nabi, jauh Fatimah, iki loro kuwi aku jago aku mati. Nangis. Arep putri nangis. Bisi mana? Ojo kuatir Fatimah. Terusan niki lho. Allah tisabi, bagai itu nangis. Suasaroni dua kali. Wabaroni anmi awalu abadi adbahu fatohiku. Ojo nangis Fatimah. sebab awakmu adalah keluarga pertama yang mengikuti aku pada aku besok akhirat. Wuyu aku. Betul. Rasulullah meninggal sebab 6 bulan sebab imam mengikuti. Radhiyallahu anha. Sebab ya apa? Kanjeng Nabi dicintai oleh semua sahabat. Semua sahabat cintai Nabi. Lebih-lebih Fatimah putrinya. Jadi kali saya doa baik dan nangis. Tapi jika ibu tidak khawatir. Kan orang pertama sih paling pedu aku. Huyu. Tidak khawatir Fatimah. Kan bagi keluarga pertama sih pedu aku. Nasargo Allah Ta'ala. Niki. Kemudian di sini terangkan kepada bapak sekalian. Kanjeng Nabi niku ada dua versi. Bagaimana kanjeng Nabi dawuh? Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man ahbani sahilaika?" Sinten kanjeng Nabi perempuan sing paling panjang cintai? Pertanyaan pertama. Sinten kanjeng Nabi orang pertuan sing paling panjang cintai? Kanjeng Nabi jawab, Aisyah. Perempuan yang saya cinta adalah Aisyah. Minerijal Abuha, bapak nih, bapak kan. Jadi kanjeng Nabi menyatakan bahwa perempuan yang paling dicinta Rasulullah adalah Aisyah dari laki-laki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis lain menerangkan kanjeng Nabi sinten perempuan yang mencintai Fatimah dari laki-laki Ali bin Abi Thalib. Diterangkan sini bahwa dua versi ini kalau Aisyah dan Abu Bakar orang lain bukan Ali bin Abi Thalib. Tapi Fatimah Ali termasuk Ahlul Bait Rasulullah. Oh doa mohonlah. Lek kanjeng Nabi cinta Ahlul Bait adalah Fatimah dan Ali dari orang lain Aisyah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita niru Pak. Ayo niru cintanya Aisyah, cintanya bahkan Rasulullah, Rasulullah sama Aisyah dan Fatimah Abu Bakar. Kita mari kita tiru. Oh nyokos makin masya Allah, masya Allah, masya Allah. Mereka mereka orang Syiah itu aduh. Jarang-jarang nyebut Rasulullah jarang. Sebutnya ku iya. Jangan sadik. Kenapa jarang sekali Muhammad jarang-jarang mereka nyebut Rasulullah jarang. Tapi Ali Rasulullah masjid itu dilapis. Itu pertanda bahwa mereka-mereka itu sangat mencintai Ali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah-malah Abdul bin Sabah, pencetus pertama Syiah, mengatakan, "Anda-anda Ali. Rabbi. Anda Ali adalah Tuhan saya, Tuhan saya." Ngimbo, di belah Ali Melayu ini. Di belah murtad kok. Abdul bin Sabah pencetus pertama orang-orang Syiah. Masya Allah, masya Allah. Nanti ini gadget rang masalah jep ini. Insya Allah pengajian ini tinggal 8 kali barangkali. Khusus kita menerangkan masalah jepan kali poso Ramadan. Mugo-mugo kocok lah masalah kajian ini dipenuhi panjang umur. Seh awal afiat saya ingat insya Allah nututi Recep Syaban Ramadan. Allah berikan lafi rojabin wa syabana wa balighna ramadhana. Niki dua ini kajian Nabi buatan kitab Al-Hunyah. Allah berikan lafi rojabin wa syabana wa balighna ramadhana. Lain sepanjang Allah Ramadan ibadah diterima suarga sampean. Bisa sampai Ramadan yang tak dosa dikaterima kuat diterima rugi sampean. Rugi Ramadan rebutan ganjaran. Allah Ta'ala kerebut jenenge Allah Ta'ala dengan rebut kerebut ada dengan ngacar ngacar terus pengapuran otak bos kafe juga kafe Ramadan. Moga moga niki menangi gay hanya tinggal 2 bulan cep siapa Ramadan hanya tinggal 2 bulan moga moga menangi kafe. Lecek sih terakhir kurang 12 menit 13 menit niki Prabang Stoyo ingkang kula hormati masalah sing beredar di tengah-tengah masyarakat melalui TV, melalui surat kabar, apa saja jangan lekas dipercaya. Alhamdulillah Al Habib Nizar bin Ali bin Salim bin Musa Bakar dan saya Al Fakir termasuk Anda yang dapat keputusan sudah mendapat keputusan daripada musyawarah ulama-ulama se-Indonesia. Alhamdulillah niku dil kok jenenge dibotok kopi dilaksanakan nontes ya menang habis ya ngeten nanti saya butuh kopi orang tertentu saya beli orang tak sekabel nong lembaran ini hebat luar biasa itu hasil keputusan pertemuan ulama-ulama se-Indonesia dengan umarok-umarok dan para apanya para umat-umat di Bandung baru-baru ini kurang lebih 15 hari yang lalu alhamdulillah saya dapat apa namanya kiriman keputusan akhirnya kalau untuk kopi sebanyak mungkin orang-orang tertentu saya beli dengan catatan supaya dilakoni ya. Katen para bapak orang Jerusalem tinggal 11 menit ada kesempatan mari kita adakan soal jawab. Sementara kini monggo kita adakan dialog. Nggih, dialog lek kula saged jawab kejawab tinggi boten. Sementara kajian ajaban ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Yai, dalam beberapa hari ini saya melihat foto VCD daripada ritual Asyura di Ponpes Yapi. Di situ menceritakan mengenai peristiwa Karbala. Kemudian ternyata di sana tidak menemukan satu kebaikan pun yang diceritakan kepada umat Islam. Artinya bahwa beliau Sayyidi Sababi Ahlil Jannah bukan menceritakan kebaikan Imam Husin bagaimana sholatnya Imam Husin, bagaimana sodakonya, sahoknya Imam Husin, bagaimana sosial masyarakatnya Imam Husin. Tidak, tapi yang diceritakan adalah peristiwa pembunuhan. Kemudian yang diakhiri dengan labbaika ya Husain. Labbaika ya Husain. Artinya panggilan, seruan panggilan Sayyidina Husain. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kok tidak pakai labbaika ya Rasulullah? Sedangkan Rasulullah itu memberikan syariat seperti syariat di bulan Rajab adalah fadilahnya membaca ini, puasa dan lain sebagainya. Ini kan syariat. Labbaika ya Rasulullah bisalah. Tetapi bisyami Ramadan ini dan apa yang dimaksud dengan labbaika ya Husain dan kenapa tidak labbaika ya Rasulullah? Terima kasih. Kula ngutip apa yang ditulis oleh ulama-ulama sedogiri bahwa Syiar Rafido itu dibangun atas dasar kebencian. Atas dasar kebencian, hasud dan dendam. Titik. Enten buku ini. Ulama-ulama Saudagiri mengatakan bahwa dasar daripada orang-orang Syiah itu berdasarkan atas dasar kebencian, hasud dan dendam. Termasuk ini iki. Arba'inan iki. Yang diajak-ajak pembunuhan-pembunuhan itu untuk menanamkan rasa benci kita. Pada si pembunuh siapa? Pada si pembunuh Husin dan itu orang Syiah sendiri loh. Saya pernah baca-baca si pembunuh Husin itu orang Syiah sendiri dan diakui kan. Ya Husin, ya Husin. Apa-apa depan terbunuh ke Ali bin Wetole baik. Ali bin Wetole juga terbunuh loh oleh Abdurrahman bin Muljim. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Orang Mu'tazilah. Kok gak ikhwal jadi digaib jenenge peringatan. Kok justru Husain ada rahasianya, Pak. Apa rahasianya? Sebab Husain iki rabi anake Raja Persia. Banu bae, kata Banu itu jenenge wedok iki. Sar Banu itu bojone Husain. Berarti hujan itu mantu nih rojo, jadi raja-raja ya, Iran, Persia. Nih ku jojo no. Pada Ali bin Abi Thalib berbeda daripada Husain, nih syahidnya. Mengapa justru Husain ya untuk menanamkan rasa benci, hasad, dendam terhadap orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Bener lah jenenge peringatan ngoten. Ya Ustaz, kasih ya peringatan di dunia biografi yang ini, amali kong ini, ibadah kong ini, pokoknya itu. Justru di sini dia jauh-jauh nanti ku, ya usir, masalah. Iku aku ngopo, aku masya Allah, kok ngawai di lorok-lorok dewi, dicot lamu aja dikai baik, gondar ini. Iki ditutut-tutut sampai kejar putih. Iki opo karepe? Karepe ndak ada, kamu seperti ndak ada. Kecuali sia. Dene sing jenenge Khol itu meriwayatkan biografi yang indah dari yang di Khali, terus Al Habib Bakar bin Husin, Habib bin Abu Bakar, termasuk Abdullah Aliyah, termasuk Habib Ali Al Habasyi, termasuk Kiai Hamid, Kiai Sarwani. Itu ditunjukkan biografinya indahnya. Kesorani oleh ibadah kau yang ini, biar ngajar kiri kau yang ini, tentu. Tapi Husain sebagai imam ketiga orang Syiah justru ditunjukkan tentang terbunuhnya, berarti ada tandan yang apa terselubung, yaitu menanamkan rasa benci pada orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati konco-konco, tidak ada pendendam sandunya yang paling dendam melebihi syarofin, tidak ada. Tidak ada sudah. Ayo apa? Mata orang Ahlussunnah Jamaah boleh halal dari ini. Harta badannya halal dirampas. Oh, itu jadi pak. Ya apa ini kagum? Apa ini? Lagi tadi aku mencokok-cokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sembahnya batal dari ini. Ayo apa? Puluh khair. Ya apa-apa ini? Masya Allah. Dan semua peraturan agama itu balik kabeh oleh orang-orang Syiah. Dibalik apa ya, Masya Allah, luar biasa. Kalau ya, tas moco, Pak, tas moco. Pinggire kitab Irsyad Syari, juz 7. Bagaimana? Imam Malik bin Anas, Madzhab Maliki, Masya Allah, kok nemu ya, kalau ya Allah, kayak ini, matanya. Bagaimana? Orang-orang yang melakukan nikah mut'ah, itu orang bukan manusia. Oh, itu bukan manusia, binatang itu. Mosok wong itu digaik-jakan kayak ngono. Nyata. Banyak perempuan yang meninggal dadak karena roselanan mut'ah. Setahu saya 2 orang meninggal perempuan itu. Setelah selanang cerita mut'ah ngene ping 10 ping 20, ya muga-muga nyenyek anu Zakari, ya. Muga-muga nyenyek Zakari. Ayo. Ini Imam Malik keren-keren ya lo, adab. Ini kok. Walau pun tapas dan roli dal abad-abad masya Allah. Ini kok. Liyahizo bimul kufar. Liyahizo bimul kufar. Leono uang Islam kok benci serapat kafir. Oh teman-teman di sini bu. Leono uang mukmin uang Islam kok benci serapat. Mencacai serapat kafir. Liyahidho bihibul kufar. Itu Malik bin Anas. Termasuk mut'ah itu bukan pekerjaan orang Islam sing jenenge menungso itu binatang itu. Alhamdulillah. Ada lagi monggo, masih ada waktu 4 menit silakan. Barangkali ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman dari Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah, mohon kehadirannya pada pengajian rutin 2 minggu yang akan datang, insyaallah dijatuh di daerah Jangan Asem. Jadi atas kehadiran dan perhatiannya kami aturkan terima kasih. Sekali lagi diberitahukan bahwasanya pengajian rutin Jamiah Ahlussunnah wal Jamaah 2 minggu yang akan datang jatuh di desa di daerah Jangan Asem lewat Gelanggang termasuk Kabupaten Borong Gembok Gembol Kecamatan Japon. Jadi termasuk Kecamatan Japon, wilayah Sidoarjo. Atas kehadiran dan partisipasinya kaum muslimin semua, kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alik ya Rabbi, asyani wa taraji. Ya Rasulullah, salamun alik ya Rabbi, asyani wa taraji. Fatayaji rotalala ya wailal judi wal karami ya Rasulallah, salamun alik ya Rabbi, asyani wa taraji ya Rasulallah, salamun alik ya Rabbi, asyani wa taraji fatayajirat alamin ya wailal judi karami alu baitil mustafa suri hum amanul aifad zakir alu baitil mustafa suri hum amanul الذين انعمت عليهم وما ضل عليهم الله Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alimna ma yafana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.